Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah taufik untuk benar-benar menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan dengan penuh harap, sehingga kita betul-betul menikmati apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Menikmati salat malam kita, menikmati belajar kita, baca Quran kita, menikmati sedekah kita, menikmati ini ketaatan kita, menikmati meninggalkan yang haram. Dan ini hanya akan dirasakan oleh orang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumul akhir. Bapak sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Duror, kita masuk pada pembahasan ini Tauhidul Asma wa Sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang tiga tauhid yang kita sebutkan. Yang pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tentang tauhid asma wa sifat. Yang sungguhnya kalau diringkas lagi dua. Pertama, pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu yang mencakup pembahasan tentang rububiyah dan nama-nama serta sifat Allah taala. Keduanya berbicara tentang Allah taala. Rububiyah berbicara tentang apa yang mesti kita yakini tentang perbuatan-perbuatan Allah taala. Dan asma sifat berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mesti kita fahami dan kita imani. Keduanya bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga sungguhnya adalah satu, berbicara tentang siapa itu Allah dengan perbuatannya, dengan nama, dengan sifatnya. Kemudian para ulama ketika memisahkan tauhid asma dan sifat, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, ada kepentingan yang sangat besar. Banyaknya manusia yang sesat dan banyaknya pemikiran-pemikiran yang sesat disebabkan karena kesalahan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul berbagai macam firaqud dhalah seperti Jahmiyah, Qadariyah, kemudian Mu'tazilah dan yang semisalnya itu. Ini termasuknya adalah berangkat dari kesesatan atau kekeliruan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, tentang tiga tauhid ini sesungguhnya tercakup di dalam sebuah ayat di surat Maryam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samian. Allah adalah Rabbus samawat, Rabbnya langit, wal ardi, dan Allah Rabbnya apa, bumi, pencipta langit, pemilik, pengatur langit dan bumi, semua yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang mengaturnya Allah, yang memeliharanya Allah, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini adalah berbicara tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kemudian fa'budhu wastabir li ibadati, dan sembahlah Allah serta bersabarlah kalian dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid, ini adalah tauhidul uluhiyah. Tuntutan untuk semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ta'lamu law samian, apakah kalian tahu ada yang serupa sepadan dengan Allah taala? Ini adalah tauhidul asma wa sifat. Sehingga tiga jenis tauhid ini sungguhnya yaitu telah tercakup di dalam ayat tersebut. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang mengganjal yang diungkapkan oleh sebagian orang berkaitan dengan pembagian para ulama tentang tauhid yang tiga ini. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang tepatnya adalah orang yang mereka melontarkan syubhat dalam rangka untuk menjauhkan dari pemikiran yang benar, membuat manusia lari dari pemikiran yang benar. Yang pertama, kata mereka bahwa pembagian tauhid yang tiga ini adalah bid'ah, tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah mengajarkan yaitu tauhid yang tiga. Ini orang atau orang seperti ini biasanya antipati bicara bid'ah, ini membid'ah-bid'ahkan ulama yang mereka membagi tauhid menjadi tiga. Biasanya anti dengan bid'ah. Dengar kalimat bid'ah itu telinganya panas. Seakan-akan bicara bid'ah adalah tabu dan aib. Tapi ini dia tuduhkan bahwasanya mereka yang membagi tauhid menjadi tiga ini adalah mereka telah membuat bid'ah. Tepatnya mengatakan Wahabi telah membuat bid'ah pembagian tauhid yang tiga. Dianggapnya pembagian tauhid yang tiga ini adalah pembagian Wahabi. Lalu sekalian, kenapa para ulama membagi tauhid yang tiga? Dan sungguhnya pembagian tauhid yang tiga telah ada pada zaman dulu para salaf. Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala memiliki risalah insyaAllah Taksimut Tauhid, pembagian Tauhid. Di situ dinukilkan perkataan-perkataan para ulama salaf terdahulu yang telah berbicara tentang Tauhid jenis yang tiga itu, Rububiyah, Uluhiyah, Asma, dan Sifat. Dan para ulama ketika membagi Tauhid yang tiga ini, itu tujuannya adalah untuk mengembalikan pemahaman yang benar tentang tauhid. Sama sekali tidak ada yang baru, semuanya sudah ada di dalam yaitu Al-Qur'an. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sebagaimana para ulama yang mengajarkan beberapa pengertian baru dalam rangka untuk mengembalikan kepada yakni perkara yang sebenarnya. Contoh diantaranya para ulama yang mereka membuat atau merumuskan tentang ilmu nahwu dan sharaf. Merumuskan tentang ilmu nahwu sharaf. tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa ilmu nahwu sharaf adalah bid'ah. Dengan alasan di zaman Nabi tidak pernah Nabi mengajarkan tentang ilmu nahwu sharaf. Rasulullah SAW memang tidak pernah mengajarkan ilmu nahwu sharaf. Dan karena tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan. Kenapa enggak ada kebutuhan? Karena mereka sudah berbahasa Arab yang benar. Mereka sudah berbahasa Arab yang benar. Ketika Islam ini mulai berkembang, meluas, banyak orang ajam non-Arab yang masuk Islam, mulailah terjadi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab. Kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab inilah yang mendorong para pakar kemudian merumuskan, yaitu tentang rumusan ilmu bahasa Arab, mencakup ilmu nahwu dan sharaf diantaranya, dalam rangka untuk mengembalikan, mengajari manusia bagaimana berbahasa Arab yang benar. Sehingga keluarnya ilmu nahwu sharaf ini tidak merubah bahasa Arab, bahkan mengembalikan manusia bagaimana berbahasa Arab yang benar. Sebagaimana para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga, ini dalam rangka kebutuhannya adalah dalam rangka untuk mengembalikan pemahaman tauhid yang benar. Karena sudah banyaknya orang yang mereka salah di dalam masalah tauhid. Di antaranya orang-orang yang mereka baru dalam tataran menetapkan meyakini tentang rububiyah Allah. Allah sang pencipta, Allah yang memelihara langit dan bumi, Allah adalah ini yang memberikan rezeki dan seterusnya. Itu sangkaannya mereka sudah mentauhidkan Allah Ta'ala. Sangkaannya mereka telah mentauhidkan Allah Ta'ala, padahal belum. Padahal belum. Yang orang baru dikatakan mentauhidkan Allah ketika mewujudkan tiga tauhid itu, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Para pemirsa, sehingga dijelaskannya jenis tauhid yang tiga ini dalam rangka untuk mengajari manusia menjelaskan hakikat tauhid yang disampaikan oleh, yang didakwahkan oleh para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Ini yang pertama, tuduhan mereka bahwasanya pembagian tauhid yang tiga adalah bid'ah. Yang kedua, tuduhan mereka atau syubhat mereka bahwa tauhid yang tiga ini, mereka bilang ini adalah tauhid trinitasnya Wahabi. Tauhid trinitasnya Wahabi, tiga tapi satu. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, orang yang mereka melontarkan tuduhan seperti itu, trinitasnya Wahabi, pertama kemungkinannya bodoh sebodoh-bodohnya, berkaitan dengan masalah yaitu tauhid ini. Yang kedua, punya niat yang busuk, punya niat yang buruk, punya niat yang jelek, yang tidak ingin manusia faham tentang hakikat tauhid. Yang sungguhnya mereka tahu bahwa tiga jenis tauhid ini bukan trinitas, sangat berbeda dengan trinitas keyakinannya orang Nasrani. Kenapa? Bahwasanya para ulama ketika menjelaskan tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, sama sifat, kali lagi kebutuhannya itu untuk menjelaskan hakikat tauhid. Dan para ulama ketika menjelaskan hakikat tauhid, fokusnya itu bukan tiga ini. Sehingga ada ulama yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga, ada yang membagi menjadi empat. Fokusnya bukan soal tiganya itu, bukan. Tapi fokusnya itu adalah bagaimana memahamkan kepada manusia bertauhid yang benar, hakikat bertauhid itu kayak apa. Yang bagi dua contohnya, ada yang bagi, ini tauhid, namanya tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Ini meliputi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Karena tauhid rububiyah dan asma sifat ini berbicara tentang ilmu siapa itu Allah dan keyakinan apa yang harus kita bangun berkaitan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tauhidut talab. Tauhidut talab tauhidul qasdi at-talabi. Tauhid yang menjadi tuntutan dan tujuan. Itu adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Di mana orang tidak dikatakan bertauhid sampai dia tertuntut mewujudkan tauhid uluhiyah, sehingga setelah dia meyakini tentang Allah, lalu mewujudkan totalitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian para ulama tujuan membagi atau menjelaskan tentang hakikat tauhid. Ada yang bagi menjadi dua, ada yang menjadi ketiga, seperti tadi rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tujuannya sama. Ada yang bagi menjadi empat, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Fokusnya bukan pada bilangan tiga, sehingga mereka katakan trinitas. Tapi fokusnya itu adalah menjelaskan bagaimana memahami tauhid yang benar. Demikian, yaitu sekilas yang mesti kita pahami berkaitan dengan pembagian tauhid yang tiga. Dan ini terakhir tersebutkan tadi, sungguhnya tercantum dalam satu ayat. Rabbis samawati, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ini adalah tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabil ibadati, ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, hal ta'lamu lahu samian, ini tauhid asma dan sifat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat. Beliau mengatakan wa huwa ya'ni tauhid asma sifat itu adalah al-imanu bi kulli ma wasafa Allah subhanahu bi nafsa wa samma wa annahu la yusamihi fiha ayy 'azimin wa kadha tansihuhu an kulli aibin li'anna subhanahu qad tafarrada bi naw'iha bi nu'util jalali wal kamal wa taqaddasa an sifatin naqsi wal mithal wa ala hadha yajibu ala kulli muslim ayusbita li rabbi jami'a ma wasalahu mimma asbatahu li nafsi fi kitabi aw al lisani a'rafil khalqi bi Rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subutan yaliku bijibi subhanah li'annahu la sabiha lahu wa la samia wa wal mukhbir an nafsi qailan. Mengimani tauhid asma dan sifat, kata beliau, adalah mengimani semua apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dan Allah namai tentang dirinya. Itu mengimani semua nama-nama dan sifat yang Allah namai dan sifati dirinya dengan nama dan sifat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamai dalam nama dan sifat Allah apa dan siapapun. Dengan demikian juga, menetapkan, mengimani nama dan sifat Allah itu adalah menyucikan Allah dari semua aib, dari semua kekurangan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala asah dalam segala sifat kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala menyucikan dari segala sifat kekurangan dan persamaan. Maka wajib setiap muslim untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang telah ditetapkan Allah dalam kitabnya dan apa yang telah disampaikan oleh makhluk yang paling faham tentang Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan keagungan Allah, yang Allah la sabiha wa la samia, tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu law samian. Allah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka bersabarlah dan sembahlah Allah dan bersabarlah dalam menyembah Allah. Apakah Anda melihat yang serupa atau yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Bapak sekalian, ini yang beliau ajarkan kepada kita. Sehingga kalau diringkas diantaranya itu, bahwasanya mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat yang Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan Rasul telah jelaskan dalam sunnahnya tanpa melakukan tamsil, tahrif, takyif, kemudian taktil. Dalam menetapkan nama dan sifat Allah SWT, kenapa kita menetapkan? Karena Allah telah menetapkan nama dan sifatnya dalam Qur'annya, dan Nabi telah menetapkan nama dan sifat Allah dalam sunnahnya. Kita beriman kepada Allah, maka wajib kita menetapkan semua nama dan sifat tersebut. Kemudian kenapa bila tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah SWT yang telah menegaskan, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT apapun. Dan tanpa tahrif, tidak tanpa melakukan penyimpangan kepada makna yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, karena dia merasa enggak serak dengan apa yang Allah tetapkan. Contoh, Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, lalu dia katakan, oh enggak, saya enggak bisa menetapkan tangan Allah. Tangan maksudnya adalah kekuasaan. Sehingga mengingkari penetapan Allah tentang tangan Allah, lalu dia tahrif, dia simpangkan kepada yang lainnya. Kemudian tanpa melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya, kita hanya akan bisa menggambarkan tentang bagaimananya sesuatu apabila satu, dia melihat zatnya, kedua, melihat yang serupa, ketiga, mendapatkan info yang akurat dari seorang yang terpercaya. Anda suruh menggambarkan gajah dan pernah melihat gajah, oh bisa tahu, oh gajah itu begini, digambarkan begini dari belalainya sampai dari ujung sampai pangkal akan saya gambarkan karena sudah melihat ini barangnya itu. Atau melihat yang serupa, atau melihat yang serupa, umpamanya ada produk mobil keluaran ini merek ini, lalu merek lain mengeluarkan juga serupa, mirip. Katakanlah ada, kalau mobil ada namanya Avanza, ada namanya Xenia, beda merek aja, tapi persis bentuknya itu. Bisa gak kamu gambarkan Xenia? Dia lihatnya Avanza. Oh bisa. Kenapa bisa gambarkan itu? Karena dia lihat Avanza dan Xenia itu persis atau mirip Avanza. Bisa menggambarkan. Atau mendapatkan info yang akurat dari orang terpercaya. Berkaitan dengan Allah, kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan info akurat tentang keterangan bagaimananya itu, sehingga kita mengimaninya tanpa melakukan takyif diantaranya itu, dan tanpa melakukan taktil, penolakan. Kenapa kita tidak menolak? enggak cocok dengan akal dan perasaan kita, bagaimana kita menolak sedangkan Allah dan Rasul-Nya menetapkan? A'antum a'lamu amillah, apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menetapkan kamu menolak? Bapak sekalian, para pemirsa, mengimani nama dan sifat Allah diantaranya karena memang Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat yang Allah telah menegaskan dalam yaitu ayatnya walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sangat erat antara memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan terwujudnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat, sehingga memahami nama dan sifat Allah itu tuntutan, bahkan merupakan tuntutan mutlak. Tuntutan mutlak. Ayat tersebut Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Tidak dikatakan husna kecuali satu, memang indah nama dan sifatnya itu. Namanya indah-indah. Yang kedua, setiap nama sekaligus yaitu sifat. Setiap nama mengandung sifat sebagaimana namanya itu. Yang ketiga, penjelasan Allah bahkan sifat yang Allah tetapkan itu sifat yang sempurna total. Sempurna mutlak. Ini adalah Asmaul Husna. Sehingga tentang nama-nama ini kita enggak boleh memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak memberikan nama kepada dirinya. Karena yang mengetahui keindahan secara mutlak hanyalah Allah Ta'ala. Jangan sampai kita memberikan nama kepada Allah, nama yang kita karang sendiri dan mengandung kekurangan. Dan nama tidak dikatakan husna kecuali sekaligus sifatnya. Manusia banyak yang namanya tidak mencerminkan sifatnya. Contohnya, namanya, kalau bahasa Indonesianya itu orang, umpamanya, dermawan, namanya dermawan. Orangnya itu pelitnya, Masya Allah. Orang itu bakhil, super pelit. Artinya nama, sekedar nama, dan tidak mencerminkan sifatnya. Allah enggak. Nama Allah sekaligus sifatnya. Allah SWT contohnya, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahman ini nama Allah. Kemudian yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini adalah satu, Dzur-Rahma Al-Wasiah, Allah pemilik rahmat yang luas. Allah pemilik rahmat yang luas. Yang kedua, bahwa Allah Arhamur Rahimin, Allah Zat yang Maha Penyayang di antara semua penyayang yang ada. Yang ketiga, Allah mencintai sifat penyayang. Sehingga apa yang mesti kita wujudkan berkaitan dengan sifat nama Allah Rahman itu, satu, kita mencintai Allah karena Allah Zat yang kita, karena Allah Arhamur Rahimin. Kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah karena luasnya rahmat Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hendaklah kita menyayangi para hamba Allah karena Allah mencintai hamba yang penyayang. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ini adalah, ini, bahwasanya nama Allah husna. Allah ketika menyatakan walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna, maka Allah perintahkan fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Doa itu dalam penjelasan para ulama ada dua. Doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Doa yaitu permintaan, masalah itu doa permintaan, dan doa ul ibadah doa penghambaan. Doa dalam bentuk penghambaan. Doa ul masalah, doa permintaan, dan semua yang kita minta kepada Allah SWT. Ketika kita mengangkat tangan, kita meminta kepada Allah Ta'ala, itu doa ul masalah. Lalu prakteknya bagaimana berkaitan dengan doa dengan Asmaul Husna ini? Prakteknya, sebelum Anda meminta kepada Allah, mengajukan permintaan kepada Allah, dahuluilah dengan menyebut atau membawakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah yang dikenal dengan istilah, yaitu bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Ghafar, Ighfirli, Ya Razzaq, Urzuqni, Ya Alim, Alimni, dan seterusnya. Khususnya mau menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang akan kita minta. Ini adalah berkaitan dengan doaul masalah, doa permintaan. Menjadikan nama-nama itu sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Kemudian yang kedua, doa ul ibadah, yaitu doa penghambaan. Bentuknya adalah praktek penghambaan kepada Allah. Lalu bagaimana berkaitan dengan praktek penghambaan kepada Allah dengan nama Allah yang Allah sebutkan itu, mewujudkan amaliyah ubudiyah sesuai dengan kandungan sifat yang ada dalam nama Allah tersebut. Contohnya tadi, kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, yang kita tahu maknanya itu adalah Ar-Rab, pemilik, apa Allah pemilik rahmat yang luas, Allah Subhanahu wa taala itu Arhamur Rahimin, Allah itu ada suka dengan hamba yang penyayang, maka bentuk ibadah kita ini, kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah yang luas. Kita hendaknya melakukan atau menjadi hamba yang menyayangi hamba Allah yang lainnya, karena Allah mencintai hamba-hamba Allah yang penyayang. Ini namanya mewujudkan ubudiyah dengan kandungan nama dan sifat, dengan kandungan sifat yang ada di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ini bagaimana Allah menjelaskan tentang nama-namanya dan sangat erat berkaitan dengan yaitu penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah SWT. Dan ilmu tentang nama dan sifat ini, sekalian, adalah ilmu yang sangat agung. Ilmu yang sangat agung. Sehingga berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan, syarful ilmi tabi'un li syarfi ma'lumi. Bahwasanya kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajari. Kamu belajarnya di fakultas apa? Kuliah di fakultas apa? Nuklir. Kata orang, hebat banget. Hebat banget. Kenapa? Karena nuklirnya itu dirasa adalah ilmu yang rumit, yang Masya Allah, dahsyat. Kemuliaan ini ilmu dikaitkan dengan objeknya. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah SWT. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah SWT. Sehingga tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu tentang pembicaraan tentang Allah SWT. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan pembicaranya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, wala raiba anna ajala ma'lumin wa adhamaha wa akbarahu fa huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa rabbul alamin wa qayyumus samawati wal ardhin al malikul haqqul mubin al-mawsuf bil kamali kulli al-munassahu an kulli aibin wa naqsin wa an kulli tamthilin wa tasbihin min afi kamali wala raiba annal ilma bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallul ulum wa addaluha. Dia mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa seutama-utama yang dipelajari, seagung-agung yang dipelajari, yang terbesar, tidak ada yang lebih mulia, yang lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia adalah Allah Ta'ala. Yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menegakkan langit dan bumi. Allah yang merupakan raja yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya, yang disifati dengan segala kesempurnaan, yang disucikan dari segala kekurangan, yang tidak ada, yang Allah yang ini bersih dari semua penyerupaan. Allah betul-betul sempurna total, sehingga tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah adalah seutama-utama ilmu, seagung-agung ilmu. Maka ketika kita mempelajari tentang asma dan sifat itu, seartinya kita sedang belajar tentang ilmu yang sangat agung. Karena yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling mengenal tentang dirinya sendiri. Orang yang paling bodoh tentang Allah, dia lebih tentang dirinya lebih bodoh lagi. Para pemirsa, maka berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibayangkan seperti pembicaraan orang ini akan masuk ke area perdebatan. Ini tentang pemikiran filsafat. Enggak. Bahkan ini ilmu praktis yang akan mengantarkan kita untuk betul-betul memiliki yaitu kesempurnaan di dalam pengambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ilmu yang benar-benar sangat kita butuhkan. Dan para ulama betul-betul berbicara serius panjang lebar berkaitan dengan ilmu ini. Dan ilmu ini pula, kesalahan dalam ilmu ini pula telah melahirkan kesesatan-kesesatan yang sangat banyak. Karena diantaranya adalah tidak fahamnya tentang Allah, sehingga melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lahirnya pemikiran-pemikiran liberal yang mengoreksi tentang hukum Allah, yang menggugat hukum Allah, yang permasalahkan tentang syariat agama Allah Ta'ala, seakan-akan Allah itu adalah pemilik otak yang sempit yang hanya layak pada zaman tertentu, sehingga mereka gugat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka itu memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Alim, yang ilmu Allah meliputi segala-galanya, yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana, semuanya ilmunya ada pada Allah Ta'ala. Dia tidak akan lancang, yaitu berkaitan dengan syariat yang sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi itu karena keangkuhan dan kesombongan, dan tidak mengenalnya mereka terhadap Allah Ta'ala. Sehingga akan semakin rendah pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala, semakin rendah. Maka para ulama yang dikatakan oleh orang yang paling bisa takut kepada Allah Ta'ala itu karena yang paling faham tentang Allah Ta'ala. Innama yakhshallah min ibadil ulama, sungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan para hamba adalah para ulama. Sehingga dikaitkan antara takut dan ulama, artinya khosyah ini tumbuh dari ilmu. khasnya itu tumbuh dari ilmu. Semakin sempurna ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Inni la'alamukum billah wa'afqakum lah au kama qala." Saya ini orang yang paling berilmu tentang Allah, paling tahu tentang Allah, dan aku orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat berkaitan antara ilmu dengan tumbuhnya ketakwaan seorang kepada Allah taala. Karena semakin dia mengetahui siapa itu Allah, akan semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembicaraan kita tentang nama dan sifat Allah taala. Insyaallah kita sambung pembicaraan kita di pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.